Tapi mereka ambil tanah dan mereka letakkan di dahi mereka. Isyarat dia bersujud. Mendengarkan bacaan ayat demi ayat yang menjadikan mereka terasa terbang. Bagaimana kedahsyatan dari setiap ayat yang mana mereka yakin seperti ini bukan ucapan manusia. Maka ini juga teguran bagi kita. Kok kita tidak merasakan nikmatnya tatkala membaca Al-Quran, tidak betah, bahkan malas untuk belajar, untuk membaca pun malas, malu pegang buku Iqra umpamanya. Nah, ini waspada. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang maknanya tentunya orang yang tidak mau seperti ini enggak, tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan yang hakiki dan kebahagiaan. Tidak bisa disamakan antara Al-Quran dengan lagu-lagu tentunya. Tidak akan bisa. Bagaimana maha sucinya Allah dengan apa yang Allah ucapkan. Tapi ketika orang mengikuti hawa nafsunya, kata mereka, mendengarkan nyanyian bisa bahagia. Bahkan air kalanya pun masih mencuri-curi apa? Suara musik. Katanya bahagia. Nah, itu tidak bisa disamakan. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah. Bagaimana tidak merasakan kelezatan saat bermunajat dengan apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqal hadis. Dan orang-orang Quraisy sebenarnya mereka merasakan, tapi karena sudah tertutup dengan keangkuhan dan kesombongan, mereka pun subhanallah tetap pada posisi mereka kufur dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka sujud dan menyebar kisah gharat ini, fasya'al khabar, berita pun menyebar. Annahum safu, yang menyebar bahwasanya orang-orang musyrikin mereka sudah berhasil membangun kesepakatan bersama Nabi. Sawfu, dalam naskah yang lainnya dikatakan sodaku. Artinya mereka sudah mencocoki. Perihal gharanik, perihal sujudna musyrikin Quraisy bersama Nabi, ini menjadi berita yang menggemparkan, yang cukup memakan waktu yang lama. Terbukti jarak antara Mekah dan Habasyah tentunya jauh. Menyampaikan berita itu membutuhkan perjalanan waktu. Naik kuda ke pinggiran pantai, sebagaimana muhajirin. Mereka berjalan tanpa sepengetahuan orang-orang musyrikin Quraisy, karena mereka kalau mengetahui mereka pasti akan menahan. Berangkat sampai mereka mendapatkan kapal yang membawa mereka berangkat ke Habasyah. Kemudian kembali berjalan. Ini membutuhkan waktu tentunya. Dan berita itu menyebar sampai ke mereka. Ini poin diingatkan oleh para masyayikh. Tatkala membaca ini, orang-orang mereka akan mengambil, tentunya orang-orang munafiqun, kaum munafiqin, kaum orientalis, dan yang terpesona dengan mereka, mereka akan mengambil segala cara yang sekiranya itu bisa menggoncang keadaan kaum muslimin, apapun bentuknya, yang bisa dinisbatkan dengan agama, mereka akan lakukan. Mereka akan viralkan, dan bahasa orang sekarang, mereka akan sebarkan sehingga itu menjadi perbincangan banyak orang. Jadi pola menviralkan juga ada di masa musyrikin Quraisy. Tentang kisah gharat ini menyebar. Menyebar. Setiap mereka menyebarkan, Nabi telah ini, Nabi telah ini. Mereka telah bersujud bersama Nabi. Terus. Poin yang diambil, Nabi telah sujud bersama mereka. Terus. Ini memang bahayanya tukang pembawa berita. dan bahaya pengkonsumsi semua berita. Ini bahaya. Sampai ke Habasyah, kata beliau, fasha'al khabar annahum sawafu wa sami'a bidzalika man bil Habasyah faraja'u. Akhirnya terdengar berita itu. Didengar oleh orang-orang yang man bil Habasyati faraja'u. Muhajirin mendengarkan, akhirnya mereka punya inisiatif untuk pulang. Buat apa hijrah? Artinya buat apa bertahan? Karena sudah orang-orang musyrikin Quraisy sudah mencocoki Nabi. Coba bayangkan di benak kita, sekiranya hal yang seperti ini bisa menyebar dalam berita yang seperti ini dan memakan, dalam arti berhasil menjadikan para sahabat yang berada di kota Habasyah memahami berita yang menjadikan mereka terancam sekiranya mereka menerimanya dan mereka mengambil inisiatif pulang. Dan ternyata benar, ketika mereka pulang, itulah yang mereka harapkan. Kembali lagi dengan makar mereka. Falamma anqara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aadu ila syarrin mimma kanu alaihi. Tapi ketika Nabi mengingkari apa yang terjadi, mengingkari akan kisah atau kejadian Gharaniq, beliau tidak pernah mengucapkan. Nabi tidak pernah mengucapkan. Bagaimana mengucapkan dan bagaimana meyakinkan seperti ini? Meyakini perihal Al-Gharaniq. Kita tahu bagaimana Allah menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bagaimana mungkin? Tatkala diingkari, adu ila syarrin mimma kanu alaihi, marah mereka. Kembali kepada kebiasaan jelek mereka. Mencela, mencerca, mengintimidasi, menyiksa. Ini yang terjadi. Coba perhatikan kata Syekh Muhammad Bazmol ketika mensyarah ini. Ini pola yang diterapkan di setiap masa. Bagaimana mereka menyamarkan atau menjadikan sesuatu yang bagaimana ini bisa menjadi gaduh di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga mereka terjebak dalam makar mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Bayangkan, ini kehebatan seorang nabi. Kedua seorang nabi. Dalam keadaan beliau tidak mengucapkan, tapi coba perhatikan, walamma qalu, tatkala mereka menyebarkan perkataan itu. Tatkala mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan ucapan itu, innaka qulta dzalik, engkau pernah mengucapkan seperti itu. Tuduhan yang seperti ini pun menjadikan apa? Khafan minallah khawfan azima. Hatta anzalallahu alaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Di dalam dakwah kita, sehingga kita bersemangat adalah bagaimana benar-benar kita mengajarkan tauhid, tauhid. Kita ingatkan umat ini. Jangan merasa aman. Dan jangan merasa tidak ada masalah ketika kesyirikan itu menyebar. Nabi sangat takut. Dalam keadaan Nabi tidak mengucapkan, tapi takut. Dikatakan khaufan aziman, sampai Allah menurunkan firman-Nya, wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami mengutus orang yang sebelum engkau dari rasul, seorang rasul ataupun seorang nabi, kecuali idza tamanna, ketika dia menginginkan untuk membaca Al-qasyaitanu fi umniyatihi. Maka syaitan pun akan menyisipkan dari apa yang mereka inginkan. Ini yang dilakukan oleh syaitan, menyisipkan. Tidak akan yang terlepas daripada godaan seperti ini. Kemudian, faman fahima hadhihi al-qissah, kita percepat, masih cukup banyak. Faman fahima hadhihi al-qissah, thumma shakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي, maka siapapun yang telah sampai dan memahami kisah yang seperti ini, kemudian dia ragu yang berkaitan tentang agama Allah akibat pengaruh kisah Gharanik, kemudian muncul keraguan perihal agama Allah, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan tidak memilahkan bagian daripada apa yang dikatakan agama Allah, ayat-ayat yang diturunkan, wa baina dinil musyrikin, dan dengan apa yang menjadi agama orang-orang musyrikin, fa'ab'adahu Allah, khususan in 'arafa anna qawlahum tilkal gharaniq al malaika. Maka sungguh orang yang tidak memilahkan seperti ini, tidak memahami, bahkan dia ragu, maka sungguh orang ini adalah orang yang Allah jauhkan, terlebih lagi setelah dia mengetahui dan faham bahwa yang dimaksudkan dengan al gharaniq adalah para malaikat. Dan tidak mungkin tentunya, barakallahu fiik, akan terjadi sesuatu sisipan yang akan abadi di dalam apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, karena Allah pasti akan menjaganya, dan tidak akan ada satupun perubahan, dan siapapun tidak akan ada yang bisa merubahnya. Maka orang yang ragu dan tidak mau memilahkan permasalahan ini, maka hakikatnya orang ini adalah orang yang Allah jauhkan. Baik, al-mawdhi'ur rabi', poin yang keempat, pelajaran yang keempat, qissatu Abi Thalib, kisah tentang Abu Thalib. Faman fahimaha fahman hasana wa ta'ammal iqrarahu bitauhid wa hassan nas 'alayhi وتسفيها عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بدل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات, ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة, لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما. Perhatikan pada poin yang keempat ini, poin yang sangat penting, poin al-bara'ah min asy-syirki wa ahlih, dari kisah Abu Thalib. Al-bara', berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya. Ada dua sifat al-bara'ah, itu ada dua bentuk. Bara'atun qalbiyah, itu yang pertama, al-bara'ah al-qalbiyah, pelepasan secara totalitas dengan hati, yang mana hati ini meyakini akan kebatilan, kekufuran, kesyirikan, dan benci, memusuhi siapapun pelaku kesyirikan, siapapun, kapanpun, dimanapun. Hati orang yang beriman harus bara, benci. Ini al-bara'ah al-qalbiyah. Tidak ada ruang di hati sedikit pun untuk menganggap benarnya bagian daripada ajaran syirikan. Tidak ada sekecil apapun dan apapun bentuknya yang notabenenya itu adalah berasal dari kesyirikan, maka kita benci dan juga kita benci pelakunya. Itu usul dalam hati kita. Jangan ada ruang. Kalau ada ruang, ini berbahaya. Apabila ada kecintaan, ada kecintaan, ini lebih berbahaya lagi. Sehingga orang ada kalian mudah untuk terjebak. Ketika di hati ini masih ada ruang, masih cinta ke pesta-pesta yang notabene ini adalah ritual orang musyrikin, atau masih menganggap ada sisi baiknya, kalau di hati masih beli ruang seperti ini, lama-lama dia akan ikut. Dan ini berbahaya. Jangan ada ruang. Totalitas hati kita benci, memusuhi syirik dan kesyirikan. Ini al-bara'ah al-qalbiyah. Yang kedua, al-bara'ah bil-jawarih. Berlepas diri secara anggota tubuh. Dan ini dalam bentuk menjaga syiar tauhid. Dalam bentuk menjaga syiar tauhid. Ini bil jawarih. Dan dalam beberapa kondisi tentunya, ketika memang tidak mendatangkan sesuatu yang berbahaya. Karena ada kalanya bagian-bagian syiar tauhid itu, subhanallah, ada suatu waktu yang kita bisa melakukan. Ada suatu waktu yang subhanallah mungkin akan menimbulkan masalah. Dan itu dibahas nanti oleh para ulama. Contohnya, ketika kita berjalan, asalnya, kalau bertemu di jalan yang sempit, ini muslim, ini non-muslim, bagaimana caranya? Seharusnya, orang ahlu tauhid harus berjalan. Pepet mereka, itu asalnya. Pepet mereka. Jangan, monggo silahkan, enggak. Kita yang mulia, tauhid. Nah, itu asalnya. Nah. Antri, mundur kamu. Muslim dulu. Nah, ini syiar. Dan beberapa hal tentunya yang nanti secara terperincinya disebutkan dalam as-siyasah asy-syar'iyyah. Tauhid itu menjadikan orang mulia. Tauhid menjadikan orang itu mulia. Tapi barakallahu fik, bukan berarti agama kita tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Ini bedanya dengan orang yang tidak faham. Agak lumayan karena memang kalau menerjemah tidak bisa mewakilinya. Nah, sudah ada yang menerjemahkan, semoga sebentar lagi diamalkan insyaallah ya. Baik. Oleh sebab itu, kita kembali kepada inti permasalahan. Kisah Abu Talib ini mengajarkan kepada kita tentang permasalahan al-bara. Tentang permasalahan al-bara. Bagaimana kita mensikapi non-muslim dan bagaimana i'tiqad kita yang harus memang ada. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang memperhatikan atau orang yang memahami dengan pemahaman yang benar, memperhatikan iqrarahu bitauhid, bagaimana Abu Talib ini dia meyakini perihal tauhid. Tahu dia agama yang paling benar yang dibawa oleh dia, dia menyatakan agama yang paling benar adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalanya sampai kata beliau wahadzan nas alaihi, memberikan ruang kepada orang lain untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa tasfiha uqulil musyrikin. Abu Talib tidak hanya mengakui, bahkan memang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu bodoh sekali sebenarnya. Bagaimana tidak bodoh, subhanallah. objek peribadatan yang mereka visualkan dalam bentuk patung, seandainya makanan, lapar, malam mereka makan. Nah. Yang mereka bentuk dalam bentuk patung dari kayu, butuh mereka penghangat, mereka bakar untuk menjadi penghangat bagi tubuh mereka. Bagaimana tidak bodoh sebenarnya mereka? Wa mahabbatahu liman aslam. Cinta dia sebenarnya kepada orang-orang yang masuk Islam. Bahkan dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencegah gangguan orang-orang musyrik yang ingin mengganggu Nabi. Dan siapa yang mengganggu orang-orang yang dia dapati akan diganggu. Wa khala'a syirka. Dia mencintai orang-orang yang masuk Islam, orang yang melepaskan daripada kesyirikan. Thumma badala umrahu wa malahu wa auladah. Terlebih lagi, dia rela untuk mengorbankan umurnya. Bayangkan, selama dia bersama Nabi, selama itu pula dia merawat Nabi, membela Nabi. Ditinggal wafat oleh umiknya, dirawat oleh kakeknya, kemudian dirawat oleh beliau Abu Talib. Bayangkan usia dari beliau diangkat menjadi Nabi, berapa usia beliau diangkat menjadi Nabi? Masya Allah. Dan tinggal di Mekah dakwatul tauhid berapa lama? Subhanallah. Siapa yang menjaga dan melindungi secara fisik? Abu Talib. Abu Talib. Dia korbankan, dia berikan hartanya, anak-anaknya. Anak-anaknya mengikuti. Bahkan dibiarkan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa asyiratah, keluarganya. Fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Dalam bagaimana membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati. Coba selama ini apa yang dia lakukan dan apa yang Nabi lakukan untuknya. Coba perhatikan. Selama beliau hidup, apa yang dilakukan oleh Abu Talib terhadapnya dan apa yang dilakukan oleh Rasul terhadapnya. Itu mengingat dan mendekatkan oleh para ulama bahwasanya al-bara'ah terhadap orang musyrik tidak terwujudkan dalam sebuah permusuhan fisik selama-lamanya, bukan. Tapi dalam hati kaum muslimin tentunya wajib benci. Maka Nabi ketika melihat pamannya ini akan wafat, didatangi, disuruh melepaskan daripada kesyirikan. Disuruh mengikrarkan la ilaha illallah. Tapi ini yang dia tidak mau. Dia meyakini, bahkan dia membela, bahkan dia memberikan ruang kepada orang lain untuk masuk, dia membela. Tapi kalau untuk mengucapkan, dia tidak mau. Ini yang menjadikan sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah menyuarakan atau mengingatkan untuk supaya Abu Talib mengikrarkan syahadah, maka yang di sampingnya aduhullah ini Abu Jahal mengingatkan, atarghabu an millati abaina, apakah engkau akan benci kepada millah, ajaran nenek moyang kita? Nah, inilah. Ketika diingatkan seperti itu, muncul fanatiknya, keterikatannya. Ya sudah sekian lama dia bersama dan meyakini atau berjalan dengan akidah nenek moyangnya, maka berat untuk meninggalkan. Berat untuk meninggalkan. Maka wafatlah dia dalam keadaan apa? Musyrik. Dalam keadaan summa sabru 'alal masyaqqah. Dalam bagaimana sabarnya dia dari ragam kesulitan yang tidak ringan tentunya. Al-'azimah, tidak ringan. Besar dihadapi. Wal 'adawatil balighah. Menghadapi juga permusuhan. Marah mereka sebenarnya kepada Abu Talib. Selalu dilindungi, selalu dijaga. sampai akhirnya mereka sepakat mau marah tidak marah mereka akan bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau akan hijrah. Berangkat tengah malam bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, keluar rumah dalam keadaan tanpa membawa lentera, tanpa ada lampu, supaya tidak diketahui ketika dia mengendap-endap bersama Abu Bakar meninggalkan kota Mekah. Itu pun tidak langsung pergi. Membuat siasat agar tidak langsung dikejar, karena mereka akan mengetahui kalau seandainya langsung lari, pasti jalannya menuju ke Madinah. Mereka pun akan dikejar. Tapi ternyata Rasulullah mensiasati untuk keluar, kemudian menanjak ke bukit yang terjal, dengan tanpa adanya lampu, agar tidak diketahui bahwasanya ada orang yang menaik atau naik ke gunung. Cukup berat. Makanya dikatakan amul huzn, walaupun istilah itu tidak dibenarkan oleh para ulama, karena tidak boleh mensifati waktu dengan huzn, dengan sesuatu yang buruk. Hanya sebagian orang mengucapkan tahun yang di situ dikatakan masa Rasulullah itu sedih, yaitu ketika wafatnya Abu Talib dan wafatnya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu tahun yang berat dialami oleh Nabi. Sebagian para ulama tidak suka dengan kalimat amul huzn, tahun kesedihan. Nah, tidak boleh menisbatkan sesuatu yang buruk. Baik. Ala kulli hal, Abu Thalib sangat menyayangi Nabi sampai wafatnya. Sampai wafatnya. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana poin yang kelima nanti insyaallah kita akan baca bagaimana beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Inti daripada ini yang perlu kita ingat, lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yusir musliman. Selama dia tetap dalam kondisi tidak mau untuk masuk ke dalam Islam dan tidak mau yatabarra min dinihi, tidak mau berlepas diri dari agamanya yang pertama, maka tetap dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Pelajaran yang penting di sini, barakallahu fik, seorang muslim wajib memiliki sikap al-bara'ah minasyirki wa ahli. Itu harus ada. Dan juga para anbiya, sebagian para anbiya bagaimana keluarga mereka menghadapi situasi yang tidak ringan, tapi tetap tentunya menyatakan kesalahan tetap salah, kesyirikan tetap syirik, dan pelaku kesyirikan tentunya berakibat wal'iyadzu billah adalah neraka. Ya Allah. Masya Allah. Seharusnya, subhanallah, kita selesaikan saja 10 menit ya, sampai jam 9, sampai poin ke 4 kita selesaikan. مع انه يعتذر من ذلك بان فيه مسبه لابيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. Yang seharusnya secara kemanusiaan tentunya seharusnya diberikan uzur dari apa yang terjadi, sisi perasaan kemanusiaan tentunya, terlebih lagi posisi Abu Thalib, bagaimana beliau pamannya ini sebagai pengganti daripada ayahnya, yang seakan-akan atau bahkan benar-benar seakan-akan dia posisi ayah yang sempurna bagi anaknya, yang mana ayahnya Abdul Muttalib, yang dalam bayangan sebuah kehidupan kebahagiaan yang sempurna ketika orang ini bisa hidup bersama orang tuanya, beriman orang tuanya, menjaga anaknya, melindungi anaknya, tapi hal itu tidak didapatkan. Siapa yang mewakilinya? Abu Talib. Yang mewakilinya siapa? Abu Talib. Menempati kedudukan ayahnya dan menempati kedudukan pengganti dari kakeknya yaitu Hashim dan juga yang lainnya dari keluarga mereka, dari kalangan orang-orang Quraisy yang merupakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan Abu Talib sangat dekat, tidak hanya kerabat, tapi bahkan sebagaimana yang tadi disebutkan, kedekatan yang sangat dekat dan pembelaan yang sangat nyata. Tapi terjadi sebuah kejadian yang Allah pun tidak menerima apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Yaitu tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuknya. Ketika Nabi memintakan ampunan bagi orang yang telah membelanya, bagaimana Abu Talib dan perjuangannya, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiy walladziina aamanu ma'ah." Tidaklah berhak untuk Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Ayastaghfiru lil-musyrikin." Untuk mereka memintakan ampunan terhadap orang-orang musyrik. Walau kanu li qurba. Siapa mereka? Walau mereka adalah karib kerabat. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka benar-benar merupakan penduduk neraka jahim. Kalau jelas mati dalam kesyirikan, tidak boleh untuk memintakan ampunan. Tidak ada ruang bagi kita. Tidak ada kesempatan bagi kita. Waktu bagi kita untuk memintakan ampunan kepada orang-orang yang mati di atas kesyirikan, kekufuran. Sebagaimana baiknya mereka, sebagaimana apapun baiknya mereka di kehidupan mereka. Mereka membantu, mengusung perkara-perkara yang mulia dalam kehidupan kemanusiaan. Apapun bentuknya, tidak menjadi alasan untuk diperkenankan bagi kita memposisikan mereka dan memintakan ampunan untuk mereka, siapapun mereka. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من العذار مثل ما لي أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان. Disebutkan subhanallah, والذي يبين هذا, yang menjelaskan daripada permasalahan seperti ini, ketika ada seseorang yang dikenal, yang diketahui, tokoh tertentu, contohnya min ahli al-Basrah atau orang Ahsa, segera dia hanya menyatakan cinta kepada agama, memiliki loyalitas kepada kaum muslimin dalam keadaan tidaklah pernah sebenarnya dia menolong agama ini. Tidak dengan tangannya, hartanya, dan juga tidak ada baginya uzur-uzur yang sebagaimana dimiliki oleh Abu Talib. Coba perhatikan, subhanallah, Syekh Muhammad Bazmol ketika menerangkan poin ini, beliau menarik permasalahan di masa kita. Kalau orang di masa kita ini, sekedar ada orang yang terkenal cinta kepada Islam, menampilkan loyalitas kepada kaum muslimin, Hanya segera mereka menampakkan kecintaan kepada agama, sudah langsung muncul apa? Beragam husnudzan kepada orang ini. Beragam husnudzan terhadap orang ini. Dan kan tidak pernah dia menolong agama ini sebagaimana Abu Thalib menolong agama ini. Apalagi sebagaimana kaum muslimin menolong agama ini. Hanya menampakkan cinta kepada agama, sudah. Saat itu pula, kata beliau, orang pun akan, subhanallah, kalau orang ini merupakan public figure, orang akan disanjung, orang ini akan dipuji, orang ini akan diangkat. Bahkan tidak rela kalau dikatakan dia sebagai orang kafir. Ini permasalahan yang sangat besar, kata beliau. Ini di masa kita. Sekedar menyatakan cinta warga muslimin. Ada orang kafir. Jelas kafir. Tapi subhanallah. Itu pun tidak diberikan udzur kepada mereka. Tetap mereka adalah orang musyrik. Walaupun mereka membantu sebagaimana Abu Thalib. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sebagaimana Abu Thalib, kata beliau. Dan pemahaman mereka terhadap keadaan tidak sebagaimana mereka. Mereka hanya menganggap diri mereka sebagai orang yang mengetahui agama. Tapi mereka tidak bisa memilahkan antara petunjuk dan kesesatan. Bahkan ada kalanya mereka adalah orang yang dikenali dengan pemahaman-pemahaman yang buruk terhadap agama. Wallahul musta'an. Sebagai penutup yang ingin diingatkan oleh beliau, itu posisi orang-orang sekarang yang seakan-akan sedemikian mudahnya untuk memberikan loyalitas kepada orang yang sedikit menampakkan syiar agama, menampakkan kealiman, menampakkan kesolehan dalam keadaan subhanallah. Ada kalanya kalau masa kita Al-Quran pun gak paham, membaca ayat dan hadis pun kadang-kadang mereka salah, dalam arti mereka tidak paham. Ini yang terjadi. Realita yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, terlebih lagi, barakallahu fiik, terlebih lagi, bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang usul, dan ini inti pembahasan pada poin yang keempat, al-bara'ah minasyirik wa ahli. Bagaimana mungkin ini untuk mudah diamalkan ketika umat memang tidak memahami perkara yang seperti ini. Sedikit menganggap kalau orang sudah punya jasa, tidak boleh diganggu. Dalam arti, siapapun mereka, selama mereka menampakkan syiar agama, maka orang harus loyal kepadanya. Dan tidak boleh melakukan barak. Dan poin yang terpenting dari ini, sekiranya yang orang-orang yang memiliki posisi seperti ini tetap tidak diberikan uzur, dan tetap kita harus bara', lalu bagaimana pula dengan orang yang jelas-jelas kesyirikannya minal musyrikin? Bagaimana mungkin untuk persatuan agama? Bagaimana mungkin untuk melakukan ritual bersama? Bagaimana mungkin untuk melakukan praktik peribadatan mereka? Mereka melakukan praktik ibadah bersama kita, kita juga melakukan praktik ibadah dengan mereka. Membantu praktik perayaan kesyirikan mereka. Di mana baraknya? Tidak ada barak secara qalbiyah, tidak ada barak pula secara apa? Jawarih. Para ulama menegaskan, ketika kita memang menjual, tahu dan benar-benar tahu, bahkan sekarang memanfaatkan waktu untuk menjual sesuatu yang memang digunakan mereka untuk pesta kesyirikan, itu saja tidak boleh. Lalu bagaimana yang secara sengaja memang bergotong royong membantu tanpa mengambil keuntungan dalam pesta perayaan kesyirikan dan kekufuran dan penghujatan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang jadi masalah. Makanya barakallahu fiik, sangat mudahnya kita ini saat ini memberikan loyalitas al-wala dan merupakan al-bara'. realita yang tentunya mengisyaratkan bahwa kita dalam keadaan berbahaya. Sehingga wajar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kondisi ini semakin melemah, akan sangat mudah kita untuk tersebuh, mengikuti, menyerupai keadaan mereka dalam semua permasalahan. Tidak hanya dalam permasalahan akhlak, perilaku, bahkan juga dalam permasalahan akidah. Diakibatkan tentunya diawali ketika kita memberikan ruang kepada mereka dengan melupakan al-bara'ah minasyirki wa ahlih. Dan berapanya keempat ini pelajaran yang sangat penting yang ditekankan. Ditekankan oleh Syekh Fauzan ketika mensyarah permasalahan ini, bahwa benar-benar jangan-jangan berikan ruang di hati kita. Dan ini sebagai usul. Usul di hati kita tidak boleh ada ruang untuk ada loyal, kecintaan kepada syirik dan belum kesyirikan. Artinya harus benci. Totalitas. 100% harus benci dalam hati kita kepada syirik dan belum kesyirikan. Dan inilah yang akan menguatkan kita. Dan akan menjaga kita izzah. Dan ini juga bukan berarti barakallahu fi agama kita tidak mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan mereka. Bukan pula berarti setiap ketemu mereka kemudian kita melakukan sesuatu yang bersifat fisik, memukul mereka, menghujat mereka, melecehkan mereka. Lah, ada poin-poin yang tentunya atau ada arahan-arahan di dalam agama kita sebagaimana yang dibahas oleh para ulama di al-ahkam atau dalam as-siyasah asy-syar'iyyah yang di sana dibaparkan secara menyeluruh bagaimana berinteraksi terhadap non-muslim di dalam keseharian kita. Oleh sebab itu asy-syekh para syarih yang mensyarah poin yang keempat ini, subhanallah, mereka berulang kali memberikan tekanan untuk adanya bara'ah. Ditekankan berulang kali sebagaimana subhanallah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmal hafizahullah ta'ala, karena ini menjadi pintu keburukan ketika tidak kita perhatikan. Terjebaknya dalam tasabbuh, terjebaknya kita dalam mengikuti pola kehidupan orang-orang musyrikin dan orang-orang non-muslim, itu ketika kita meninggalkan, meremehkan atau menganggap tidak penting mengkaji yang berkaitan al-bara'ah minasyirk wa ahli. Dalam keadaan makna Islam secara utuh adalah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirk wa ahli. Demikian poin yang keempat, mengat waktu insyaallah. Dua poin yang lainnya kita lanjutkan pada waktu yang lainnya insyaallah, sekiranya ada waktu yang lainnya kita akan lanjutkan, mengingat pentingnya dua poin yang tersisa dari sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.